Biarlah orang ketiga ikut rencana. Bahagia, jangan mimpikan bahagia selama hadirnya orang ketiga. Baik jadi gunjingan, buruk jadi hinaan. Berlaga kaya Tuhan, buruk jadi pujian, baik jadi hinaan. Bila dia tak suka, bulat kepala Tuhan. Hidup ini bisa jadi bencana. Tiga ikut bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya na'udhu binta. Sungguh buta mata hatinya, tak melihat siapa dia. Bunga dosa di pelupuknya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa ia. Hidup ini bisa jadi bencana. Bila orang ketiga ikut rencana, kadang bisa jadi duri-duri cinta. Orang ketiga kadang juga sombongnya na'udzubillah. Sungguh buta mata hati, siapa dia? Bunga dosa di pelupuknya, di hidungnya wangi juga. Pintu surga di telapaknya, tanpa takwa apa ia. Ikut campur urus. urusan orang. Hidup ini bisa jadi bencana bila orang ketiga ikut rendah.